Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Sifat al-iradah. Walau la id dakhalta, itu ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, walau la qawluh wa qawluhu ta'ala walau la id dakhalta jannataka kulta ma sya'allah la quwata illa billah. Di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman dibawakan oleh Syekh, walau la iddakhalta jannataka, ya Allah Ta'ala berfirman, ya sudah dapat ketemu Pak Mur, sudah ada bukunya, dicari yang mirip kayak gitu ya, jangan yang kayak lain. Itu kalau enggak salah dibelinya itu di mana, Dar Alamiah. Yang seperti itu, tahqiqnya lihat itu. Tahqiq Syekh Abdul Razak Al-Afifi. Itu ya kalau tak salah ya. Iya, begitu kan? Nah. Ini isbat sifat-sifat masyiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau la iddakhalta jannatak." Dan mengapa engkau tidak mengucapkan sewaktu engkau memasuki jannatak, jannatak di sini kebunmu, ya, bukan surgamu, itu kebunmu. Nah, kulta masya Allah, kenapa engkau tidak mengucapkan tatkala engkau memasuki kebunmu, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, masya Allah. Ya, semua ini atas kehendak Allah, la haula la quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Ini isbat sifat masyiah. Masyiah apa makna masyiah? Kehendak. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya, seandainya kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau syaa Allah, ya, dan seandainya Allah menghendaki, maqtatalu, tentulah mereka tidak saling membunuh, tidak saling berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Isbat sifat apa ini? Pertama masyiah, walau syaa Allah. Yang kedua apa? Sifat apa? Penetapan sifat iradah. Wa qawlu uhillat lahum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan atas kalian binatang-binatang ternak kecuali, ya, yang yutla alaikum, ini di surah Al-An'am, ya. Dihalalkan kepada kalian bahimatul an'am, ya, dihalalkan kepada kalian, ya, hewan-hewan ternak, illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum, ya, kecuali yang dibacakan kepada kalian, ya, pada selain perburuan dalam keadaan kalian sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang Dia kehendaki. Isbat sifat apa ini, ikhwah? Iradah. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrah lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah akan berikan dia hidayah, maka Allah akan lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudilla yaj'al sadrahu dayyqa. harajan ka'annama yatasadda'u yasa'adu fis sama'. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah berikan dia hidayah, kemudian Allah lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Kemudian wa may yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, ya ja'al sadrahu dayyqa, maka Allah akan jadikan dada dia itu sempit. Ya, dada dia itu sempit. Kemudian harajan, berat, berasa berat. Ya, ka'annama yasa'adu fis sama'. Ya. Ya. Seolah-olah ia sedang mendaki gunung. Mendaki langit. Nah, ini isbat sifat apa ya, ikhwah? Iradah. Ya, ini sifat iradah. Wa may yuridillah. Nah. Baik, jadi di sini sifat ya, iradah dan masyiah ini sabit berdasarkan nas, yaitu Al-Qur'an, ya, dan beberapa hadis ya, yang sahih. Yang ini sifat ini diingkari oleh kaum Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah. Tapi sifat ini diisbat, ditetapkan juga oleh kalangan Asy'ariyah. Nah, tafadhal, dibaca di sini, Pak Adri. Hadihil ayatu. Sifatain. Dari wal masyiati wal nususu bidalika la tuhsa kasratan. Wal asyairatu yasbituna asbata af'ala yuf'ilu. Berarti yusbitu. Yusbituna iradatan wahidatan qadimatan ta'allaqat bil azali bi kulli muradati fayalzamuhum takhallufu al muradi itu isim mudaf pun ilaih. Nah, wa ammal mu'tazilatu fa'ala madhhabihim fi nafi sifati la yusbituna fi sifatil iradati. Ahsan ya, ahsan. Asbata yusbitu itu fi'il muta'addi. Ya, maka muta'addi dia bila wasita harfi jar. Ya, maka dia langsung ke maf'ulnya. Maka enggak perlu pakai fi. Sebentar ya. Ya. Dia maka langsung. Kalau dicetakkan buku Anda tanpa huruf fi. Jadi huruf fi-nya itu ahsan dicoret. Nah. Af'ala yuf'ilu muta'addi. Terus lanjut. La yuthbituna sifatal iradati. Wayaquluna innahu yuridu biradati hadasati. La, bukan mudah menilai. Hadisah di sini na'at. Biradatin hadasatin. Hadisatin. Hadisatin la fi mahalli. Fayalzamuhum qiyamu sifati binafsiha wa huwa min abtalil batili. Wa amma ahlul haqqi fayaquluna innal iradata ala naw'aini. Nah, ya, coba perhatikan. Berkata Syekh Syarih rahimahullah ta'ala, ya, firman Allah ta'ala, mengapa mereka tidak mengucapkan tatkala mereka memasuki kebun mereka, masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, hadhil ayatu dallas ala isbati sifatai al-iradati wal masyiah. Maka ayat ini menunjukkan kepada penetapan dua sifat, Itu sifat iradah dan sifat masyiah. Sifat iradah sifat kehendak atau keinginan, sifat masyiah ya sifat berkehendak, menghendaki. Wa nususu fi dzalika la tuhsa. Maka nas-nas, redaksi-redaksi wahyu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis ini la tuhsa, tidak dapat dihitung, tidak terbatas, kasratan saking banyaknya. Wal asyairatu, sedangkan kaum asyairah ya, ini asyairah sama aja dengan asy'ariyah, tapi kalau asyairah itu dalam bentuk jamak sigah muntahal jumu' mafa'il asyair ya. Baik. Wal asyairatu, maka kaum asyairah yusbituna iradatan wahidatan. Mereka tadi sebagaimana saya kutip, mereka juga menetapkan sifat iradah. Ya. Tetapi mereka menetapkan sifat iradah wahidah. Hanya iradah satu aja. Ya, qadimatan dahulu. Artinya mereka tidak menetapkan sifat iradah Allah pada saat ini. Artinya mereka menetapkan sifat iradah qadimatan azali fi zaman azali faqat. Allah berkehendak untuk ini dan itu di zaman dahulu aja. Adapun saat ini Allah tidak berkehendak. Mereka sudah memutus iradah dari zat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'allaqat fil azali, yang sifat iradah ini qadimah ini terkait dengan waktu azali. Pahamnya azali ya, qoblal bidayah. Ya, sebelum adanya permulaan, tanpa permulaan, bila bidayah, tanpa ada permulaan. Bikullil muradat, dengan segala apa yang dia kehendaki. Jadi Allah Ta'ala versi asyairah hanya menghendaki sifat iradah ini pada dahulu aja. Nah. Ya. Fayalzamuhum tahalluful muradi anil iradah. Maka ini melazimkan mereka ya, untuk menetapkan sifat iradah bagi Allah tersebut. Tahalluful murad anil iradah. Tertinggalnya ya, murad, apa yang diinginkan dari iradah, dari keinginan tersebut. Ya. Nah, adapun ya madhab ahlu sunnati wal jamaah pada bab ini, mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah. Mereka berkata, jika Allah berkehendaki untuk mengadakan sesuatu dari segala hal, maka ya hal itu mesti didahului oleh iradah Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah menghendaki terjadinya Adam, kun fayakun. Tetapi amruhu, perkara terjadinya Adam ya, kaunu khalqi Adam itu didahului, yasbiquhu iradatullah, telah didahului oleh iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Nah, perhatikan ya, ida aroda. Ida itu kan masuk ke fi'il madi. Maknanya apa? Mustaqbal apa madi? Mustaqbal. Maknanya kan mustaqbal kan? Ida. Seperti antum berkata, ida tazawwajtu, jika aku menikah. Sudah nikah belum? Apabila aku menikah, gitu. Adri kan? Begitu. Apabila aku menikah. Belum menikah pada. Apabila aku safar ke Mekah. Ida safar tu maknanya mustakbal. Nah, perhatikan ya, Pak. Ida arada, maka ini menunjukkan ya terjadinya iradah itu mustakbal. Karena ida dorof itu bagi mustakbal zaman. Ya, bisa dipahami sini. Ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ida arada ida. Nah, baik, barakallahu fiik. Ya, maka di sini tidak menafikan iradah Allah itu yang selain azali, abadi. Iradah Allah juga abadi. Nah. Ya, iradah muayyan yang tertentu, maka itu Allah kehendaki pada waktunya. Nah. Allah menghendaki segala hal, Allah menulisnya. Ya, kemudian Allah menciptakannya. Ya. Maka tatkala Allah mentakdirkan, Allah mengetahui apa yang dikehendaki. Allah menghendaki melakukannya pada waktu yang akan datang. Nah, bisa dipahami gak sih? Bisa dipahami? Ya, Allah menghendaki, misalkan Allah menghendaki munculnya Imam Mahdi. Allah catat kejadian itu sebagaimana dalam hadis tentang kolam. Ya, Allah menghendaki munculnya Imam Mahdi nanti, turunnya Isa. Ini kan iroda Allah kan? Iroda Allah. Allah cip, Allah kehendaki, Allah catat. Berarti iroda Allah itu azali. Pas waktunya, waktunya Imam Mahdi, Isa itu turun, Allah kehendaki juga saat itu. Ya, bisa dipahami sini. Ini yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah lah, pada saat waktu Imam Mahdi muncul, enggak ada. Sementara antum duduk di sini pada hari ini, tanggal sekarang, Allah menghendaki antum duduk di sini. Dan terjadi karena Allah sudah takdirkan. Nah, ketika antum menjelang antum datang ke sini, Allah menghendaki tidak? Menghendaki juga. Ini yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah menafikan kehendak Allah di waktu kita akan ke sini, duduk di sini. Ini yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Ya, dan kaum Kullabiyah juga menafikan hal tersebut. Nah, jadi kata mereka, iradah Allah itu iradah wahidah. La iradat, kata mereka. Iradatullah wahidah, kata mereka. Iradah Allah itu cuma satu. La iradat. Enggak ada iradat, banyak iradah. Nah. Ya. Jadi kata mereka, kalau Allah menghendaki suatu hal, akan terjadi, akan datang, Allah sudah mengingatnya terdahulu. Maka ketika waktu itu datang, Allah tidak menghendaki lagi. Iradatullah wahidah, la iradat. Kata mereka, kalau Allah menghendaki terjadi saat itu juga, misalkan 1 juta tahun, misalkan 1 juta tahun sebelum Allah kehendaki, pas waktu Allah kehendaki, 1 juta tahun kemudian baru terjadi, kata mereka itu bukan iradatullah. Iradatullah sudah Allah. Masya Allah. Allah musta'an, ya. Ya, perkataan mereka ini dibantah oleh para ulama. Ya, Abul Barokat membantah mereka, laisa fil uqala man qala bihadza, kata mereka. Tidak ada orang berakal yang mengatakan seperti ini. Ya. Kata mereka, kalau terjadi segala hal yang ada di muka bumi ini atau di langit, ya, atau di alam ini di waktu yang akan datang, itu fahadza al ijad wal husul laisa muta'alliqan bil iradah. Maka yang terjadi tadi itu tidak ada hubungannya dengan iradah, karena iradah Allah sudah terjadi. Nah, ya, oleh karena itulah Syekh Muhammad Khalil Haras berkata, fayalzamuhum takhalluful muradi anil iradah. Maka konsekuensinya tertinggallah murad yang diinginkan dari iradah itu sendiri. Baik, wa ammal mu'tazilah. Paham sini? Makna Syekh di sini menerangkan iradah Asy'ariyah iradatun wahidah qadimah. La iradat, kata mereka. Enggak ada iradat, iradat banyak iradat. Wa ammal mu'tazilah, adapun kaum Mu'tazilah, fa ala madzhabihim, maka berdasarkan madzhab mereka, fi nafi sifati, pada dalam menafikan sifat, la yusbituna sifatal iradah. Mereka tidak menetapkan sifat iradah. Nah, ini lain lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka menafikan sifat iradah secara totalitas. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat iradah Allah dahulu, saat ini, akan datang. Ya. Dan yang tidak terjadi, kalau itu terjadi, Allah sudah inginkan juga keinginan Allah. Ya, Allah menghendaki orang musyrik tidak kembali ke dunia tatkala mereka sudah masuk neraka. Orang musyrik, orang kafir, penduduk neraka minta dikembalikan ke dunia. Ya. Tapi Allah berkehendak lain, berkehendak juga. Lau adu, seandainya mereka Ya, kembali, ya, seandainya mereka dikembalikan, la'adu, maka mereka akan kembali juga mengulangi kekafiran mereka. Ini Allah kehendaki juga. Bisa dipahami sini. Nah, adapun Mu'tazilah, lah, tidak sama sekali. Wa yaqulun, mereka mengatakan, innahu yuridu ibi iradatin hadisatin la fi mahallin. Ya, sesungguhnya Allah menginginkan dengan iradah, ya, dengan iradatin hadisatin, dengan iradah yang terjadi fi mahallin, itu pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Ini perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah. Ya. Fa yalzamuhum qiyamu sifati binafsiha. Maka hal ini melazimkan bagi mereka untuk menyatakan, ya, qiyamu sifati binafsiha. Tegaknya sifat itu dengan sendirinya, bukan dengan irada Allah. Ya, kata wahwa min abtalil batil, maka inilah kebatilan yang paling batil. Ya, kata mereka, innahu yuridu bi iradatin hadisatin, Allah menghendaki dengan irada yang terjadi aja, yang terjadi aja, fi mahallin, pada tempatnya, ketika Allah menginginkan suatu hal yang terjadi aja. Nah, jadi Allah menginginkan suatu hal terjadi pada tempatnya. Ini berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan berlawanan dengan Asy'ariyah dan Qulabiyah maupun Maturidiyah. Nah. Ya. Iradah hadisah, keinginan Allah yang terjadi itu. Itu ya diitlakkan atau dimutlakkan, ya, dan diinginkan dengan iradah yang terjadi tersebut, ya, al maujud, segala yang ada, al masbuq, yang didahului, ya, bi adamin, dengan sesuatu yang tidak ada, kan, dengan sesuatu yang tidak ada, ya, atau yang dia memiliki permulaan, dan sifat-sifat Allah mengikuti Allah. Ya, maka sebagaimana sifat Allah itu qadim, Allah itu qadim. Paham qadim? La bidayata lahu. Allah itu qadim, dahulu. Ya, tidak ada permulaannya. Ya, dan tidak didahului oleh sesuatu apapun, demikian pula sifat Allah. Tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ya. Naam, dan iradah adalah bagian dari sifat Allah. Batil dan Mu'tazilah, mereka mengatakan tatkala Allah menginginkan turunnya Isa, karena tadi contoh kasus turunnya Isa, Allah enggak punya kehendak dahulu. Ya, ada turunnya Isa. Kapan Allah punya kehendak turunnya Isa? Di waktu turunnya Isa. Paham sih? Ngerti enggak? Nah, ini batin. Ya. Tisim-tisim. Ya. Kata Syekh di sini, fayalzamuhum qiyamu sifati binafsihi, maka melazimkan hal dari pernyataan mereka ini tegaknya sifat Allah itu dengan sendirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri, dengan sifat itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Wa amma ahlul haq, adapun ahlul haq yaitu ahlus sunnati wal jamaah, fayaqulun, maka mereka mengatakan, innal iradata ala naw'ain, sesungguhnya iradah Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Ini belum dibaca, ya? Belum. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Mas Yanto. Allah Allah Subhanahu jika ada syai'an masalahu kana aqibah. Wala talazum bal qad. Kenapa jadi mansub? Tata'allaq fi'il madi wa fi'il mudhari. Hah? Fi'il mudhari. Eh, kenapa mansub? Kullun. Nah, ya, iradah Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, iradah kauniyah, yuradu biha al-masyi'ah, turadifuha al-masyi'ah. Iradah Allah terbagi menjadi dua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini kaun, iradah takdir Allah. Ya, iradah takdir Allah. Yang kedua, iradah syar'iyah. Ya. Iradah kauniyah turadifuha al-masyi'atu. Ya. Yang muradifnya, paham muradif di sini? Muradif paham enggak? Sinonim. Persamaannya adalah masyi'ah, kehendak. Ya. Ya. Wahuma, dan keduanya kauniyah dan masyi'ah, tata'allaqani, keduanya berkait, bikulli ma yasha'ullahu, terkait dengan segala apa yang Allah kehendaki, fi'lahu, baik dengan perbuatannya, wa ihdasahu, ataupun kejadiannya. Fahuwa subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala, idha arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, wa sya'ahu, dan Allah menghendakinya, kana akibat iradatihi lahu, maka sesuatu itu setelah iradahnya, setelah kehendak Allah, keinginan Allah atas sesuatu tersebut. Bisa dipahami sini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, ya, dan Allah menghendakinya, menghendaki sesuatu tersebut, maka sesuatu itu ya terjadi setelah iradah Allah atas hal tersebut. Misalkan Allah menghendaki turunnya Isa. Maka Allah menghendaki turunnya Isa. Maka turunnya Isa itu ya, terjadi setelah iradah Allah. Setelah kehendak Allah. Ya. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah tadi. Kalau pemahaman Mu'tazilah tadi, kapan iradah Allah itu? Ya pas turunnya Isa. Tidak. Ini iradah Allah, ada iradah kauniyah, ada iradah masyiah yang sudah Allah takdirkan. Ya, kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya perkaranya, perkara Allah ialah jika ia menghendaki sesuatu, maka dia berfirman, jadilah, maka jadilah. Ya. Tadi sudah kita terangkan makna ayat ini dan juga terkait idza, idza dzarfiyah. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Syekh di sini hadis yang sahih, tapi sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, diantaranya ya, oleh para muhaddisin di zaman ini maupun di zaman dahulu, di zaman salaf, bahwasanya hadis ini daif, ya. Ini potongan dari hadis yang panjang. Masya Allahu kana wa ma lam yash wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, kana, maka telah terjadi. wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, maka itu tidak terjadi. Ya. Di sini disimpulkan oleh para ulama tidak sahih, wallahu a'lam. Tapi hadis ini jadi syahid juga, jadi hujah juga, boleh dipakai bahwasanya ya, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ini yang kedua, iradatun syar'iyyatun. Irada syar'iyyah. Irada syar'iyyah ini dinamakan juga oleh para ulama iradah mahabbah. Apa arti mahabbah? Kecintaan. Tata'allaqu bima ya'murullahu bihi ibadahu wa mimma yuhibbuhu wa yardahu. Maka iradah syar'iyyah ini terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Mimma yuhibbu wa yardah. Dalam hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Saya mau tanya sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, memiliki iradah, iblis masuk surga, iradah kauniyah atau syar'iyah di sini hafid. Hafid. Allah menghendaki iblis masuk surga, iradah apa ini hafid? Iradah syar'iyah. Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq masuk neraka, iradah apa di sini Pak Amin? Kauniyah, rafidah antum. Terjadi enggak Abu Bakar As-Siddiq masuk neraka enggak? Enggak. Berarti iradah syariah, rafidah juga antum. Berarti la kauniyah wala syariah. Ya ikhwah. Gimana antum? Abdul Samad, Allah ini kan iradah, kehendak. Allah menghendaki Utsman bin Affan masuk surga. Iradah apa Abdul Samad? Syariah. Syariah fakat. Wa kauniyah. Syariah wa kauniyah. Kauniyah Allah takdirkan. Syariah Allah cintai. Allah menghendaki Abu Jahal masuk Islam. Iradah apa sini? Mas Purdianto. Mas Wahyu. Hah? Syariah. Kauniyah? Lah, syariah faqat. Nah. Ya, bisa dipahami sini. Antum paham ini, antum berarti paham pintu awal untuk memahami bab takdir. Dan pintu awal untuk mulai membantah qadariyah, ya, maupun jabriyah. Tidak paham ini, tidak paham juga bagaimana keluar dari syubhat qadariyah dan jabriyah. Belum paham di sini. Iradah syariah, iradah yang Allah kehendaki. Allah menghendaki iblis untuk masuk surga. Iya. Allah perintahkan iblis untuk sujud pada Adam. Iblis tidak mau. Ketika iblis enggak mau, kena iradah apa? Iradah? Iradah kauniyah. Allah tanya dulu. Ma manaka antas juda lima kolak tu biadanya. Kenapa kamu enggak mau sujud? Ya. Allah mengajak kepada semuanya kepada surga. Wallahu yadu ila dari salam. Allah Ta'ala berfirman di surah Yunus. Allah menyeru semuanya kepada negeri keselamatan, kepada al-jannah. Ini iradah syariah. Ya. Tapi tatkala Allah menentukan pulan di surga, pulan di neraka, iradah kauniyah. Bisa dipahami sini. Hakikatnya Allah menginginkan supaya selamat. Ngerti sini? Nah, oleh karena itu kata Syekh di sini, iradah syariah ialah yang terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Allah inginkan hambanya itu taat. Mimma yuhibbuhu wa yarda. Dengan terkait dengan hal-hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Wahia al-madhkuratu, maka hal ini disebutkan bimithli qawlihi ta'ala, semisal pada firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikulli yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Saya dipahami sih. Allah menginginkan kita iradah syariah, iradah yang terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada hamba berupa hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, paham enggak? Ya, Allah mengutus para nabi dan rasul ini dalam rangka menerapkan iradah syariah Allah. Ya. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut, agar umat rasul tersebut beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang menggam, membangkang, ya, melawan, menentang. Berarti mereka masuk neraka. Iradah apa? Syariah atau kauniyah? Irmas mereka masuk neraka. Kauniyah. Paham sini udah paham Mas. Pak Amin udah paham belum? Abu Bakar masuk neraka, iradah syariah. Rafidah, kauniyah. Sama juga. Rafidah itu. Irodah kauniyah. Kan tadi sudah disebut. Allah menghendaki Utsman masuk surga. Kenyataannya kan, Utsman masih hidup dijamin masuk surga. Ya kan? Tadi nama-nama yang saya sebut, kita juga tidak boleh menjamin mengatakan seorang fulan fil jannah kecuali yang memang telah sabit dalam nas. Begitu kan? Abu Bakar masih hidup, dia termasuk dalam 4-10 orang yang dijamin. Abu Bakar masih hidup, termasuk 10 orang yang dijamin. Di luar itu, mereka ikut perang Badar. Ada tazkiyah dari Allah kepada Ahlul Badar. Ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Aku telah mengampuni dosa kalian. Ya, dan cakupan sahabat ke dalam cakupan ayat Al-Baqarah ayat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal anshar walladzina tabu bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka semua. Wa radu an, dan mereka ridha pada Allah. Ya, bisa dipahami ini. Jadi iradah kauniyah, nah. Apa? Adanya iblis kaunia. Nah, berat tata alak bima ya'murullahu bihi ibadahu mimma yuhibbu wa yarda. Iya, yang Allah cintai, yang Allah ridai. Allah punya sifat mahabbah, cinta. Punya sifat ridha. Ini terkait dengan sifat cinta dan ridha. Ya, bisa dipahami. Allah mencintai, apakah Allah mencintai kedurhakaan? Tidak. Meridhoi kedurhakaan? Tidak. Berarti ini enggak masuk. Nah. Kemudian pada beberapa hal yang ya, pernah dengar gak hadis atau nas ya, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Kemudian pada perkara yang Allah diamkan maka itu berarti dimaafkan. Maka itu berarti dimaafkan. Ya, maka para ulama berdalil dengan nas ini bahwasanya isbat Allah Ta'ala memiliki nama atau memiliki sifat sukut. Sukut. Apa sukut? Diam. Wa ma sakata anhu. Ya. Baik. Wala talazuma, dan tidak ada talazum. Ya. Bainal iradatain, di antara dua iradah tadi. Bal tata'allaku kullun minhuma bima la tata'allaku bihil ukhra. Bahkan masing-masing dari keduanya itu terkait dengan yang tidak terkait dari yang lainnya. Fa bainahuma umumun wa khususun min wajhin. maka di antara keduanya ada yang umum, ada yang khusus dari satu sisi, yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Tidak ada talazum antara dua iradah ini. Tidak ada kontradiktif. Ya, jangan sangka, antum sangka ada kontradiktif. Iblis, Abu Jahal masuk neraka. Iradah syar'iyah, Allah menginginkan iblis atau Abu Jahal masuk surga. Iradah kauniyah menginginkan apa? Menentukan iblis, Abu Jahal masuk neraka. Jangan disangka itu ada talazum, ada kontradiktif. Enggak. Bahkan terkait satu sama lain. Ya, ada yang umum, ada yang khusus. Sudah dibaca belum ini? Fal iradatul kauniyah? Belum. Ya. Apa dah dibaca di sini? Ya, Syekh Husain. Min jihati iradah kauniyah ammu lebih umum min jihati ta'alluqiha dari sisi keterkaitannya bima la yuhibbullahu wa yardah. Iradah kauniyah lebih umum dari sisi keterkaitannya dengan apa yang Allah tidak cintai dan apa yang Allah ridai, dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Iblis masuk neraka. Ya, iblis, Abu Jahal masuk neraka. Orang kafir, pendeta baik, bermuamalah baik, tapi kafir masuk neraka. Masuk neraka. Ya. Maka ini terkait dengan yang Allah tidak cintai. Ya. Dengan yang Allah tidak cintai. Dan Allah ridai minal kufr wal ma'as. Berupa kekafiran dan maksiat. Ya. Nah, ya, jadi kesimpulannya, ya, apa yang Allah kehendaki dari suatu hal, ya, maka ini masuk kepada apa yang Allah cintai berupa ketaatan aja. Tetapi Allah tidak mencintai dari kemaksiatan. Misalkan keimanan Umar, keimanan sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, atau kekufurannya Abu Lahab. Nah, keduanya ini, ya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ditakdirkan dan terjadi. Ya. Baik. Dari hal tersebut terjadinya kekafiran dan terjadinya keimanan atau ketaatan. Kekafiran Abu Lahab, ketaatan atau keimanan Abu Bakar. Nah. Maka keduanya itu terjadi. Ya, maka pada iradah kauniyah itu termasuk pada iradah qadariyah yang telah ditakdirkan, ya, baik itu ketaatan maupun maksiat atau kekufuran. Nah, kemudian iradah kauniyah ini lebih umum dari sisi apa yang tidak Allah cintai dan yang tidak Allah ridai berupa kekafiran dan kemaksiat. Wa akhassu, tetapi iradah kauniyah ini lebih khusus min jihati dari sisi anna la tata'allaqu bi misli imanil kafiri wa ta'atil fasiki. Lebih khusus dari sisi bahwa iradah kauniyah ini la tata'allaqu, tidak terkait ya dengan semisal keimanannya orang kafir atau ketaatannya orang fasik. Ya. Nah. Jadi iradah kauniyah ini lebih khusus dari sisi bahwasanya iradah kauniyah ini tidak terkait dengan keimanannya orang kafir dan ketaatannya orang fasik. Ya. Sedangkan iradah syar'iyah ya dia berbeda dengan iradah kauniyah, ya pada setiap apa yang Allah perintahkan berupa syariat untuk taat, ya. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah dibahas ya. Keimanan Abu Lahab itu hanya iradah syar'iyah, la kauniyah. Keimanan Afwan, keimanan Abu Lahab la kauniyah syar'iyah. Keimanan Abu Bakar kauniyah wa syar'iyah. Iya. Ribet dikit ya. Tapi paham yang penting. Mana lagi tadi? Wal iradatu syar'iyyah. Nah, sekarang iradah syar'iyyah. Ammu, dia lebih umum. Dari sisi apa? Min jihati ta'alluqiha bi kulli ma'murin bihi. Ya, dia lebih umum dari sisi keterkaitannya dengan segala yang diperintahkan. Waqi'an kana aw ghairu waqi'in. Apakah itu terjadi atau tidak terjadi? Nah, ya kan? Apakah itu terjadi atau tidak terjadi? Makanya tadi saya kasih contoh keimanan Abu Lahab, waqi' atau ghairu waqi'. Ya. Ghairu waqi', enggak terjadi. Tetapi ini masuk karena dia terkait dengan segala yang diperintahkan. Yang diperintahkan dari hal-hal yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Nah. Ya. Maka segala yang terjadi pada diri kita maupun orang lain berupa kemaksiatan atau pada orang-orang kafir berupa kekafiran, kesyirikan, ini iradah syar'iyah, la kauniyah. Padahal di balik maksiat yang mereka lakukan, Allah menghendaki adanya ketaatan. Di balik kekafiran yang mereka lakukan, Allah menghendaki adanya tauhid, akidah salimah. Ya. Nah. Wa khassu min jihati anna al-waqi'a, dan lebih khusus di iradah syar'iyyah ini dari sisi anna al-waqi'a, bahwasanya yang terjadi bil iradatil kauniyah, dengan iradah kauniyah, dengan iradah kauniyah maksudnya pasti terjadi, takdir. Qad yakunu ghairu ma'murin bihi, terkadang itu terjadi pada hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya enggak? Ya, ini Syekh memberikan qad. Qad di sini kan bisa makna taklil atau taksir. Ini maknanya taklil atau taksir? Hah? Berarti banyakkan penduduk surga daripada penduduk neraka. Hah? Berarti qad yakunu, qad di mana taklil atau taksir? Taksir. Ya enggak? Di mana taksir? Ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Walakin aktsara an-nasi la yaqilun. Kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan Anda. Berarti qad di makna taksir. Ngerti sini Abdul Somad, sudah belajar belum? Ya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Fi'il dapat dibuat dengan qad, masuk ke fi'il madi bimana takrib atau takrib. Kalau masuk ke fi'il mudhari bimana taklil atau taksir. Kalau bimana taksir, kalau antum mengatakan qad yajudu al-karimu, qad yajudu al-karim, orang yang karim, orang yang dermawan, yajudu, dia berderma, sering apa terkadang? Sering apa terkadang? Saya dibahas ya. Qad yanamu al-kaslan. Taklil atau taksir? Taksir. Nah di sini, ya, dari lebih khusus, ya, irada syar'iyah dari sisi bahwa dia terjadi dengan irada kauniyah, yaitu bukan terkadang, kebanyakan yakunu ghairu terjadi pada selain ma'murin bihi, pada yang tidak Allah perintahkan. Allah enggak pernah memerintahkan kekafiran. Ya. Yang ada pilihan. Wa man yakfur falyakfur. Barang siapa yang kufur falyakfur. Di sini bukan perintah. Walaupun sini antum enggak bisa dalil. Oh, lam itu lam amr. Falyakfur. Gitu kan? Ya. Itu bukan. Ya, tetapi sudah ada pilihan. Sudah ada pilihan siapa yang mau kafir, kafir. Enggak ada juga antum berdiri dengan hadis, ya. Di antara ucapan para nabi terdahulu, ya, berkata kepada kaumnya, "Ilam tastahyi, kalau kamu enggak punya malu, fasna masyita." Maka lakukanlah fasna fil amr. Adalah ala wujub. Fasna masyita. Maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Oh, maka kita lakukan yang kita kehendaki. Sabitun bin nas. Ya, kita lakukan apa? Enggak benar. Nah. Ini enggak Allah inginkan situ. Tapi ya, setelah adanya, ya, pilihan. Walhasil, maka kesimpulannya, annal iradatain, bahwasannya iradah tadi. Dua iradah tadi. Iradah apa tadi namanya? Kauniyah dan syariah. Itu tadi izinnya. Ketinggalan apa itu iradah syariah kauniyah. Nanti tanya ya sama temannya ya. Ini penting ini. Pintu masuk memahami bab takdir. Pintu masuk untuk keluar dari syubhat qadariyah dan jabriyah. Ya, enggak paham ini? Wah. Enggak paham pada bab ini. Nanti gampang insyaallah, gampang kerjaan. Bisa nanti sama saya juga. Ya. Nah, maka iradah qad tajtami'an. Iradah tain tadi, dua iradah tadi terkadang dia berkumpul. Berkumpul pada masalah apa, Abdurrahman? Ya. Iradah kauniyah, iradah syariah, dia bisa bersatu. Pada masalah apa, Abdurrahman? Nah, pada masalah apa di sini? Mas Yanto? Hah? Ahsan. Pada masalah ketaatan. Hah? Oh, ada. Di itu. Nah. Nah, iradah kauniyah, iradah syariah, dia tajtami'an. Ma'an. Bersatu, bareng. Pada apa? Keimanan Abu Bakar. Keimanan antum. Iradah syariah, iradah kauniyah. Allah menghendaki kita beriman saat ini. Dan semoga Allah kekalkan dalam keimanan. Mungkin, Allah alam ya. Semoga ya, semoga. Iradah kauniyah, Allah catat kita sebagai orang beriman. Ini hadal matlub, ini yang diinginkan. Ya. Fi misli imanil mu'min. Tuh, ada. Abu Abdurrahman bingung dia. Pada contoh keimanan seorang mu'min. Wa ta'atil muti, dan ketaatan orang yang taat. Wa tanfaridu al-kauniyatu. Sedangkan iradah kauniyah, dia bersendiri. Ya. Bin mislil kufri al-kafir. Pada kekafiran orang yang kafir, wa maksiatil mas asi, dan pada maksiat seorang yang bermaksiat. Ya, ini pada hal-hal yang telah terjadi dari kekafiran orang kafir, kemaksiatan orang yang bermaksiat. Wa tanfaridu asy-syar'iyyatu, sedangkan iradah syar'iyah dia bersendiri. Nah, sudah ya. Fi misli imanil kafir wa ta'atil ma'asi asi. Iradah syar'iyah itu pada contoh keimanan orang kafir dan ketaatan orang yang bermaksiat. Ya, maka dari setiap apa yang Allah syariatkan, ternyata tidak semua hamba melaksanakan. Ya, maka orang kafir mereka diperintahkan orang untuk beriman. Orang yang bermaksiat diperintahkan untuk taat, ya. Nah, maka keimanan, ketaatan itu adalah syar'i din, syariat agama, ya. Tapi orang kafir tidak melakukannya. Baik. Cukup ya, insyaallah taala ditandain. Nanti kita lanjut kepada masih penjelasan di ayat ini. Coba murojaah ya ikhwah ya, pembahasannya tadi cukup penting, jangan sampai antum gagal paham. Gagal paham terbalik nanti ya. Abu Bakar masuk neraka iradah syariah. Utsman masuk neraka iradah kauniyah. Wah, CS sama Rafidah. Nah, subhanallah, kalau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.